Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Mirqatus Su'ud di Tasdik, syarah dari Sulam Taufik ya. Ini masih membahas rukun ketiga dari haji, yaitu tawaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu sihatihi walau naflan satrul aurati kasolati. Syarat sah melakukan tawaf walaupun tawafnya tidak tawaf yang wajib ya, walaupun tawaf yang sunnah itu syaratnya sama. Tawaf yang wajib dan tawaf yang sunnah itu syaratnya sama. Yaitu yang pertama menutup aurat. Aturannya sama seperti sholat ya. Bagian-bagian yang ditutup itu sama dengan aurat yang ditutup di saat di saat sholat. Wa taharatul hadasi wa najasi fil badani wa saubi wal makan. Syarat yang kedua, badan, pakaian, dan tempat, tempat tawaf itu harus suci, suci dari hadas maupun dari najisnya. Kalau hadas ini ya tidak bisa apa, tidak bisa diarahkan ke baju dan tempat. Jadi suci dari najis badannya, pakaiannya, dan tempatnya, dan juga sepi dari hadas, suci dari hadas. Ila annahu yu'fa amma ta'umu bihil balwa min dharki tuyuri bil mataf haitsu la rutubata. Nah, walaupun disyaratkan suci, walaupun tempat tawaf disyaratkan suci, akan tetapi ada sesuatu yang di apa diampuni oleh syariat. Yang diampuni adalah kotoran burung ya, kotoran burung yang ada di tempat tawaf. Karena kita tahu burung itu kan di Mekah itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh diburu. Jadi berkeliaran sangat banyak sekali. Sehingga kadang ada tempat tawaf yang penuh dengan kotoran burung. Kalau memang hal itu sulit dihindari dan cobaan itu merata, maka kotoran burung itu ya boleh diinjak dengan catatan tidak basah ya. Jadi ma'fu atau ampunan ini terkhusus untuk kotoran burung yang tidak basah. Walam yata'amad al-masyu ala dhalika walam yajid anhu ma'adilan. Syaratnya selain tidak basah, tidak boleh sengaja menginjak itu. Sengaja maksudnya memilih yang itu. Tidak boleh ada kesengajaan menginjak kotoran itu. Dan juga disyaratkan tidak ada tempat lain yang digunakan tawaf. Jadi kondisinya benar-benar terdesak ya. Hanya ada satu jalan, tapi jalan itu penuh dengan kotoran burung. Kalau kotorannya kering ya tidak apa-apa. Bagian suhul afu anhu fi sabi aidan halat tawaf. Dan karena tempat tawaf ini ada yang diampuni ya. Karena kotoran burung ini diampuni dari tempat tawaf, ada yang mengiaskan hukum ma'fu itu juga berlaku bagi baju ya, baju yang digunakan untuk tawaf. Jadi misalkan saat tawaf ternyata ada kotoran burung yang kering yang jatuh terkena baju, itu juga tidak apa-apa, asalkan tadi ya tidak bisa dihindari atau sulit dihindari. Wala budda fi ziyadati aidan min ayyabda bil hajaril aswad. Termasuk dari keharusan tawaf, kesahan tawaf adalah memulai dari Hajar Aswad. Jadi harus dimulai dari Hajar Aswad. Jadi kalau tawaf sebelum Hajar Aswad ya tidak dihitung. Permulaannya harus Hajar Aswad. Wa ayyaj'al al-baita an yasari, dan harus bagian kiri tubuh mengarah ke Ka'bah ya. Jadi yang mengarah ke Ka'bah itu adalah bagian kiri tubuh. Na'am yundabu istiqbalul hajari inda ibtida'ihi qailan bismillahi Allahu akbar Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wa tiba'an li sunnati nabiyyik Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walaupun syarat tawaf adalah menghadapkan bagian kiri ke Ka'bah, tapi di saat mengarah ke Hajar Aswad itu sunahnya menghadap Hajar Aswad. Jadi menghadap dulu, berdoa, kemudian baru menjadikan bagian kiri ke arah apa? Ka'bah, lalu baru berjalan ya. Di saat menghadap ke Hajar Aswad disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim Allah Akbar, dengan nama Allah, Allah Maha Besar Ya Allah, aku iman kepada Engkau dan membenarkan kitab-Mu dan memenuhi janji-Mu dan mengikuti sunnah nabimu yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa ini dibaca, sunnah dibaca di permulaan melakukan sholat, melakukan tawaf dengan menghadap ke Hajar Aswad. Fayakub bilhu in amkanahu takbiluhu, wa yastakbiluhu ilantihaihi. Disunahkan juga mencium Hajar Aswad ya. Dan ini catatannya kalau mungkin, kalau tidak mungkin terlalu banyak jamaah ya tidak usah. Ini sunahnya ini kalau mungkin. Dan juga menghadap ke Hajar Aswad ya. Disunahkan menghadap ke Hajar Aswad hingga selesai. Tsumma yaj'alul baita an yasarihi wa yamsi. Jadi ini permulaan tawaf ya. Permulaannya menghadap ke Hajar Aswad, kemudian berdoa, kalau mungkin menciumnya, dan di saat doa dan mencium itu menghadap, tidak berpaling dari Hajar Aswad. Kemudian setelah selesai berdoa mencium, hadap kanan artinya menjadikan Ka'bah itu di sisi kiri. Setelah posisi sudah seperti itu baru berjalan. Faidha wasola ilal hajari wa amkanahu takbiluhu qabbalahu wa rijlahu qorinan. Kalau memang di saat putaran pertama sampai ke Hajar Aswad dan bisa mencium Hajar Aswad, disunahkan untuk menciumnya. Jadi mencium Hajar Aswad itu kesunahannya tidak hanya sebelum tawaf saja, tapi putaran pertama kalau mungkin ya mencium lagi. Dan kaki orang yang tawaf itu harus berada di tempatnya. Tidak boleh bergeser. Tsumma ya'udu ila halatihil ula fa yaltafitu an yasarihi tsumma yamshi. Maksudnya tidak boleh bergeser itu dari tempat posisi semula sebelum dia mencium Hajar Aswad. Itu dia setelah mencium harus kembali ke tempat itu ya. Harus kembali ke tempat itu. Fa in qabalahu wa masya qabla audihi ila halatihil ula kama yaf'aluhu katsirun minal awam lam tasihha tawafatuhu li tawafihi fi juz'in min hawa'il baiti. Jadi begini, tawaf itu kan syaratnya tidak boleh di dalam Ka'bah ya. Tawaf itu kan mengitari Ka'bah. Berarti tidak boleh ada bagian tubuh yang berada di dalam Ka'bah. Masalahnya Ka'bah sekarang itu sebenarnya ada penyempitannya. Mestinya Ka'bah itu lebih besar daripada Ka'bah yang sekarang. Jadi di kiri kanan Ka'bah itu sebenarnya Ka'bah, hanya saja tidak berupa bangunan. Artinya kalau ada orang yang tawaf dan dia mencium Hajar Aswad, lalu setelah mencium dia langsung berjalan, itu tawafnya tidak sah. Karena ada sebagian tubuhnya yang berada di atas Ka'bah ya. Di saat tawaf ada sebagian tubuh yang ada di atas Ka'bah. Itu tidak boleh, tawaf itu tidak boleh di dalam Ka'bah. Ya di atas Ka'bah maksudnya di dalam Ka'bah ya. Jadi orang yang mau mencium Hajar Aswad itu setelah dia mencium itu harus kembali lagi ke tempatnya semula baru dia berjalan. Tidak boleh setelah mencium langsung berjalan. Jadi sebelum mencium Hajar Aswad kan ada jarak ya, ada jarak. Putaran pertama sampai ke sejajar dengan Hajar Aswad. Itu kalau mau mencium kan harus mendekat dulu ya. Mendekat, mencium, kemudian kembali lagi baru jalan. Tidak boleh setelah mencium langsung jalan, tidak kembali ke tempat semula. Intinya kalau setelah mencium Hajar Aswad tidak kembali ke tempat semula, maka tawafnya tidak sah ya. Putaran-putaran yang dilakukan itu tidak sah, sebab dia sebagian tubuhnya ada di dalam Ka'bah, ada di dalam Ka'bah. Fa ayatu fasab'an dakhilal masjid walau ba'idan anil baiti waira anna kurbahu minhu afdal afada dhalika ramli fisarhi hadiyati nasi. diharuskan juga tawaf sebanyak 7 kali. Jadi jumlahnya 7 kali. 7 kali ini harus dilakukan di dalam masjid ya. Jadi tawaf di luar masjid tidak boleh. Tidak boleh. Walaupun jarak antara orang yang tawaf dan Ka'bah itu jauh, itu asalkan masih di dalam masjid sah tawafnya. Asalkan masih di dalam masjid. Hanya saja lebih dekat dengan Ka'bah itu lebih baik ya. Jadi dekat atau jauh dari Ka'bah ini tidak mempengaruhi kesahan tawaf ya, tidak mempengaruhi kesahan tawaf, hanya mempengaruhi keutamaan tawaf saja. Kalau lebih dekat ya lebih utama. Fa yustaratu li sihatihi, ini kita teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menyimak hingga selesai. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.